الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang at-tawaf. Kita telah membahas permasalahan ar-ramal dan al-ittiba'. Ar-ramal dan al-ittiba'. Ada beberapa pertanyaan yang sampai atau yang tercatat, tapi saya akan lanjutkan dahulu menuntaskan pembahasan tawaf. Kita telah tahu bahwa ar-ramal hanya disunnahkan untuk kaum pria tanpa kaum wanita, dan ar-ramal yaitu berjalan cepat dengan langkah yang pendek hanya dilakukan pada 3 putaran pertama, sementara putaran yang berikutnya 4 hingga 7 tidak disunnahkan ar-ramal. Tentu semua ini termasuk masalah upaya untuk menyentuh atau mencium Hajarul Aswad, termasuk pula ar-ramal dan yang lainnya dari berbagai amalan yang sifatnya mustahab dengan ketentuan atau syarat apabila dilakukan tidak mengganggu jamaah umrah atau haji yang lainnya. Hal ini sebagaimana dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Umar bin Khattab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i rahimahumullah. Rasul mengatakan kepada sahabat Umar, "Ya Umar, innaka rajulun qawiyyun, fala tu'dhi ad-dha'if." Wahai Umar, engkau adalah seorang pria yang kuat. Jangan engkau mengganggu atau menyakiti orang yang lemah. "Wa idza aradta istilamal hajar," jika engkau ingin menyentuh Al-Hajarul Aswad, "fa in khala laka fastalimhu," jika kondisinya memang kosong memungkinkan kamu untuk melakukannya, maka silakan. "Wa illa fastaqbilhu wa kabbir," kalau engkau ternyata tidak mungkin menyentuh Al-Hajarul Aswad karena kalau memaksakan diri, dia orang yang kuat, akan menyebabkan orang lain terganggu, jatuh atau yang semisalnya, maka hendaknya engkau menghadap kepada Hajarul Aswad dan bertakbir, Allahu Akbar. Nah, ini juga dijelaskan ada dalil bahwa sunnahnya di saat melewati Al-Hajarul Aswad adalah menghadapkan tubuhnya ke arah Al-Hajarul Aswad. Kalau dia berputar seperti ini, saat di Hajarul Aswad dia berbalik. Nah, menghadap ke Hajarul Aswad sambil bertakbir dan mengisyaratkan dengan lambaian tangannya. Kemudian sudah dibahas tentang Ar-Ruknul Yamani, bahwa disunnahkan untuk menyentuhnya Apabila tidak memungkinkan, maka tidak disunnahkan untuk menghadap kepadanya, atau tidak pula disunnahkan untuk mengisyaratkan dengan lambaian tangan. Maka lewat saja di Ar-Ruknul Yamani. Kemudian di antara Ar-Ruknul Yamani dan Al-Hajarul Aswad, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Sebanyak satu kali, tidak diulang. Ada pertanyaan yang juga masuk, lalu apa yang boleh dibaca oleh seorang yang sedang tawaf selain daripada doa Rabbana atina fid dunya hasana? Nah, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya bahwa doa yang warid di saat tawaf hanya Rabbana atina fid dunya hasana. Kemudian ketika di Hajarul Aswad kita bertakbir Allahu Akbar. Selain daripada itu tidak dituntunkan secara khusus, tetapi berdoa dengan apa yang dia maukan dari berbagai bentuk doa. Baik doa itu terdapat di dalam Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabaran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Nah, dan yang lainnya daripada doa-doa dalam Al-Quran ataupun doa dalam sunnah, atau bahkan doa apa saja dengan bahasa apapun boleh dilakukan saat tawaf. Nah, berbeda dengan kebanyakan jamaah umrah, terkhusus dari berbagai travel yang ada, bimbingan-bimbingan umrah atau haji, terdapat di sana buku khusus doa-doa di saat tawaf, di saat sa'i yang cukup banyak. Yang itu di samping memang tidak dituntunkan mayoritasnya, juga memberatkan jamaah umrah terkhusus yang sepuh, orang-orang tua yang membaca Al-Quran saja kesulitan. Nah, sehingga bagi mereka amalan-amalan umrah dan haji itu terasa sangat berat. Sehingga akhirnya karena sulit bagi mereka, tidak sedikit dari jamaah umrah itu yang di saat tawaf atau sa'i mereka berjalan berombongan 40 orang, 50 orang atau lebih dengan membaca zikir jama'i yang dipimpin oleh satu pemimpinnya, kemudian diikuti oleh yang lainnya, mengganggu jama'ah umroh yang lainnya, bising. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana telah diketahui bahwa al-bid'ah tajurru ila bid'atin ukhra, bahwa sebuah bid'ah akan menyeret pelakunya kepada bid'ah yang lainnya. Sebagaimana ma'siyah tajurru sahibaha ila ma'siyatin ukhra, satu kemaksiatan dilakukan akan menyeret pelakunya untuk melakukan kemaksiatan lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang disunnahkan adalah berdoa di multazam. Multazam adalah posisi atau tempat yang berada di antara Al-Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Al-Hajarul Aswad, di sebelahnya itu ada pintu Ka'bah. Posisi antara keduanya dinamakan multazam. Disunnahkan atau mustahab seorang di saat tawaf berhenti sejenak di multazam untuk melakukan doa di sana dengan cara menempelkan wajahnya ke dinding multazam, kemudian kedua tangannya ya, mulai dari lengan ini ya, telapak tangan, lengan ditempelkan ke multazam, termasuk dadanya ditempelkan ke dinding Ka'bah pada posisi multazam, yaitu yang terletak antara Al-Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah di sebelahnya. Tidak ada doa khusus saat di multazam. Bebas apa saja yang dia inginkan dari doa-doa kebaikan untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk anak dan istrinya, untuk temannya, untuk kepentingan dia di dunia dan lebih-lebih untuk kepentingan akhiratnya. Kemudian setelah menuntaskan 7 putaran tawaf, selesai pada putaran ke-7, langsung dia menuju ke makam Ibrahim, ke arah makam Ibrahim untuk melakukan sholat 2 rakaat di sana. Sebelum sampai di makam Ibrahim, kalau posisi makam Ibrahim di sini, dia selesai tawaf, langsung tawaf di sebelah sana Al-Hajarul Aswad, menuju ke arah makam Ibrahim. Jadikanlah atau posisikan makam Ibrahim di tengah-tengah antara dirinya dengan Ka'bah. Di sini dia melakukan sholat. Melakukan sholat. Tapi sebelum tiba di makam Ibrahim, begitu selesai putaran yang ke-7, disunnahkan membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sebelum tiba di makam Ibrahim, ketika menuju dan mendekat, menuju ke sana dan mulai dekat, membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, 1 kali. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau tidak mampu di belakang makam Ibrahim karena penuhnya manusia, penuhnya jamaah umrah, dan itu sering terjadi, maka boleh dia sholat agak menjauh. Boleh juga sholat di lantai masjid, Masjidil Haram, tidak di pelataran Ka'bah. Boleh persis di arah makam Ibrahim atau bergeser agak ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kondisi, tidak diharuskan seperti yang tadi digambarkan pada awal karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, pada rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, dan sholatnya ringan. Sholat 2 rakaat, selesai tawaf di arah makam Ibrahim, sholat yang ringan. Sujud rukuknya dan qiraahnya. Nah, hal ini penting. Tidak sedikit orang yang lama sekali sholatnya. Dia merasa ini kesempatan bagi saya sekali aja melihat Ka'bah. Sehingga sholat yang lama dan mengganggu yang lainnya. Mengganggu orang yang sedang tawaf, ya, atau mengganggu orang yang ingin sholat pada posisi tersebut, sehingga terpaksa mereka harus menunggu antri. Nah, barakallahu fikum. Pada putaran terakhir dari 7 putaran, tidak disunnahkan untuk kembali menghadap ke arah Hajarul Aswad atau mengisyaratkannya dengan lambaian tangan dan ucapan Allahu Akbar. Tetapi selesai dari sholat di makam Ibrahim, kemudian dia menuju ke sumur Zamzam untuk menuangkan air ke kepalanya, air dari air Zamzam, dan meneguknya beberapa tegukan. Nah, minum dari air Zamzam dan menuangkannya dari arah kepala sedikit, tidak banyak. Nah, namun tentunya kondisi sekarang Masjidil Haram tidak seperti zaman dahulu. Sumur Zamzam sudah sekarang tidak lagi terbuka, tapi disiapkan keran-keran, ya, keran khusus untuk air Zamzam yang terhubungkan ke sumur Zamzam. Namun dengan sebab adanya perluasan Masjidil Haram yang cukup memakan biaya yang sangat besar dan pekerjaan yang cukup sulit, maka amalan sunnah ini cukup sulit untuk dipraktekkan saat-saat ini. Karena kondisi yang seperti itu. Dan amalan ini mustahab sifat-sifatnya. Bukan suatu amalan yang wajib. Setelah itu dia kembali ke arah Al-Hajarul Aswad. Kembali ke arah sana untuk melambaikan tangan dan mengucapkan takbir. Nah, sebelum berpisah dengan Al-Ka'bah. Nah, jadi setelah sholat di makam Ibrahim 2 rakaat, kemudian menuju ke arah sumur Zamzam untuk minum darinya dan menuangkan sedikit air tersebut ke kepalanya, kemudian kembali ke arah Hajarul Aswad untuk memberikan isyarat dengan lambaian tangan dan mengucapkan takbir. Yang penting diperhatikan dalam hal ini, seorang ketika akan kembali ke posisi Hajarul Aswad itu berlawanan arus dengan jamaah yang sedang tawaf. Maka jangan sekali-kali menerjang mereka. Berbahaya. Nah, kalau kita orang yang kuat, kita akan merugikan orang lain. Kalau kita yang lemah, kita akan ditabrak oleh mereka dengan jumlah yang sangat besar dan membahayakan diri kita sampai bahkan nyawa kita. Maka sebaiknya kita mengikuti arus tersebut untuk kembali pada posisi Hajarul Aswad, bukan dengan niat tawaf, tapi sekedar untuk sampai pada titik atau posisi Al-Hajarul Aswad untuk mengisyaratkan dengan lambaian tangan dan mengucapkan takbir terakhir, kemudian menuju ke Bukit Safa. Dengan ini selesai amalan tawaf. Ada beberapa pertanyaan yang terkumpul, antara lain, apakah dipersyaratkan wudu ketika akan tawaf? Dengan kata lain, apakah tawaf menjadi tidak sah apabila dilakukan tanpa wudu, atau wudunya batal di tengah perjalanan tawaf tersebut? Permasalahan ini termasuk salah satu permasalahan yang pelik dibahas, sengit dibahas oleh para ulama. Minal masail mukhtalaf fiha ikhtilafan qawiyan. Termasuk jenis permasalahan yang diperselisihkan dengan perselisihan yang sangat kuat. Sebagiannya menyatakan itu adalah syarat sah salat. Syarat sah at-tawaf, antara lain Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di masa ini Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Al-Lajna Ad-Daimah, kemudian Al-Allamah Al-Fauzan, mereka memastikan bahwa al-wudu suci dari hadas asghar adalah syarat sahnya at-tawaf. Barang siapa yang tawaf tanpa wudu, maka tidak sah tawafnya. Dalil mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pada waktu itu tertimpa haid, kemudian dia menangis sedih karena tidak bisa dalam sangkaannya menuntaskan manasikul hajj. Maka Rasulullah menghiburnya bahwa ini sudah musibah yang Allah letakkan untuk banat Adam. Dan kemudian Rasulullah menyatakan, if'ali ma yaf'aluhul hajj ghairu alla tatufi. Lakukan seluruh manasik dan amalan yang dilakukan oleh seorang yang sedang berhaji kecuali satu, yaitu at-tawaf. Jangan kamu bertawaf dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan haid. Ini dalil pertama. Dalil kedua mereka adalah hadis inna tawaf salatun ghairu anna Allah tabaraka wa ta'ala abaha fihi al-kalam. Sesungguhnya tawaf itu adalah salat. Inna tawaf salatun. Tawaf itu salat. Hanya saja yang membedakan, kalau sholat diharamkan untuk berbicara, sementara tawaf diizinkan untuk sambil berbicara. Nah, ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa dipersyaratkan untuk tawaf al-wudu atau tahir, suci dari hadas asghar, sebagaimana sholat dipersyaratkan keabsahannya dengan adanya al-wudu. Pendapat kedua adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa Syekhuna Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, dan beberapa ulama yang lainnya. Nah, saya ingat ana juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa al-wudu bukan syarat sah. Nah, bukan syarat sahnya tawaf. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah syarat sahnya. Seperti kalau sholat, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat yang sah bagi barang siapa yang tidak berwudu. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa al-wudu merupakan syarat sahnya at-tawaf. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Dijawab, kita sepakat bahwa tawaf tidak boleh dilakukan kecuali dia suci dari hadas akbar. Haid, nifas, junub, janabah. Ini sepakat. Tapi kalau hadas asghar, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Sementara untuk dikiaskan hadas asghar dengan hadas akbar, tidak benar. Beda. Ini yang pertama. Dalil kedua yang dijadikan dalil tentang syarat sahnya al-wudu untuk tawaf, bahwa tawaf itu sebenarnya adalah sholat. Dalam hadis yang sama juga ada jawabannya, bahwa bedanya antara tawaf dengan sholat adalah diperbolehkan al-kalam, sementara dalam sholat berbicara merupakan pembatal sholat. Dalam tawaf berbicara tidak termasuk pembatal tawaf, sehingga di situ ada beda. Nah, hukum asalnya adalah beda. Tidak boleh dinyatakan syarat sah kecuali ada dalil yang tegas menyatakan demikian. Syarat sah tawaf adalah al-wudu. Nah, wallahu taala alam, sampai hari ini ana secara pribadi lebih yakin terhadap pendapat Al-Uthaymin wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah, wa kadha Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, namun tentunya bukan makna hal ini bahwa dibolehkan dengan sengaja seorang mu'tamir atau al-hajj melakukan tawaf tanpa wudu. Misalkan sengaja ketika akan memulai tawaf, dia tidak berwudu. Ketika dinyatakan, kenapa enggak wudu? Bukan syarat sah kok, enggak apa-apa. Lah, tidak demikian. Tetap disunnahkan, mustahab untuk berwudu. Nah, tapi untuk dikatakan sebagai syarat sah, ini yang ditentang oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua. Kalau seandainya di saat tawaf batal dari wudunya, maka dia berusaha untuk berwudu selama tidak menyulitkan. Selama tidak menyulitkan. Hari-hari ini cukup menyulitkan. Terusus yang sepuh, terusus yang bersamanya orang tua dia, ibunya atau ayahnya, sulit dia meninggalkan ibu atau ayah. Nah, di tengah kerumunan manusia, tempat wudu yang cukup jauh, kalau dia keluar untuk kembali lagi sulit. Kalau dia keluar untuk kembali lagi ke posisi tawaf cukup menyulitkan, dan dia bisa kehilangan jejak untuk kembali pada posisi semula bahkan terpisah dari rombongan dan bisa hilang. Nah, maka atas dasar itu, wallahu ta'ala alam, diupayakan seoptimal mungkin untuk tetap dalam keadaan berwudu, untuk tidak batal wudunya. Dengan itu diharapkan seorang jamaah umroh pandai-pandai menjaga makanannya menjelang umroh. Makanan-makanan yang berpotensi mengganggu ibadah kita dihindarkan, termasuk yang memancing kita, memicu kita untuk buang air kecil karena tempatnya cukup jauh. Nah, maka diupayakan untuk tetap bertahan di atas wudunya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah seorang yang tawaf dan kemudian dia hendak melakukan sholat lima waktu? Pertanyaan begini, ada dua pertanyaan anak gabung. Bagaimana ketika dia saat melakukan tawaf tiba-tiba dikumandangkan iqamatus sholat, karena semua kegiatan terhenti kalau sudah iqamatus sholat? Jawabannya adalah memang wajib kita menghentikan tawaf di saat iqamatus sholat. Menghentikan tawaf dan ikut sholat berjamaah. Nah, oh enggak, saya mau lanjut karena saya sudah menjamak tadi. Enggak bisa, akan dihentikan oleh petugas. Enggak ada orang tawaf di saat sholat berjamaah ditegakkan. Walaupun dia sudah mengqasar dan menjamaknya, dia ikut bersama sholat berjamaah, terhitung baginya adalah apa? Nafilah. Kemudian tentunya di saat dia tawaf, dia dalam keadaan muttabi'an, melakukan ittiba', melilitkan kain ihramnya ke pundak kiri dan membiarkan pundak kanannya terbuka. Secara otomatis ketika sholat ditegakkan, dia kembalikan pada posisi semula, menutupi kedua pundaknya kanan dan kiri. Selesai sholat, dikembalikan pada posisi al-ittiba'. Nah, kemudian dia melanjutkan tawafnya. Misalkan iqamatus sholat ditegakkan pada putaran ketiga, dia sedang putar ketiga, atau selesai dari ketiga masuk keempat, tiba-tiba di ujung sini kurang sedikit aja ditegakkan sholat, maka dia berhenti pada posisi itu, duduk di sana, kemudian selesai sholat dia melanjutkan tawafnya pada posisi dia berhenti. Tapi kalau ternyata dalam proses dia berhenti itu tadi tergeser ke kanan, ke kiri, yang tadi dia berhenti di sini karena tergeser akhirnya sampai ke sini, lalu bagaimana? Dilanjutkan dari sini atau kembali untuk mundur? Kalau bisa mundur ya mundur, tapi sering pada prakteknya sulit. Maka ya sudahlah, dia kembali pada posisi Hajarul Aswad. Putaran yang tadi sudah dia mulai, putaran keempat, terhitung apa? Tidak terhitung lagi. Berarti dia baru menyelesaikan berapa? 3 putaran dan melanjutkannya. Selain. Tapi kalau memungkinkan dia mundur sedikit, maka lakukan. Namun kalau sulit, mungkin tadi karena banyaknya manusia, atau dia membawa ibu dia, kakek dia atau nenek dia, maka tidak terhitung ini tadi. Dia kembali pada titik Al-Hajarul Aswad dan memulai putaran keempat dari sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, seorang yang lupa hitungan putaran tawaf, sudah 5 kali dia bingung, ini yang kelima atau yang keempat? Maka jawabannya sama seperti sholat. Barang siapa yang syak atau ragu apakah ini rekaat yang ketiga atau yang kedua, maka dia memilih yang kedua. Karena yang kedua adalah yakin, yang ketiga adalah syak. Maka kita menghitung yang yakin. Begitu juga tawaf. Ini putaran kelima atau keempat ya? Empat pasti. Tapi dia ragu, ini sudah kelima atau belum? Maka ambillah yang pasti yaitu empat, berarti dia masih perlu menambah tiga putaran lagi. Nah, ketika tawaf dalam tujuh putaran, dibolehkan dia membaca Al-Quran? Boleh. Berzikir dengan zikir apa saja yang disyariatkan. Bertasbih 100 kali, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semampu dia. Ingin membaca Al-Quran dari hafalannya, silahkan. Membaca Al-Quran sambil memegang mushaf juga boleh. Nah, jadi diizinkan. Baik posisi antara rukun yamani dengan Al-Hajarul Aswad ataupun yang lainnya. Kita tahu pada posisi antara dua rukun ini disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai membaca itu, dia mau membaca Al-Quran boleh. Mau membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, silakan. Barakallahu fikum. Ketika kita tawaf dan kita membawa ibu atau istri kita, apakah kita harus terpisah dengan mereka? Jawabannya tidak. Tetap kita berkumpul menggandeng ibu kita, menemaninya pada tujuh putaran tersebut. Lalu bagaimana kalau kita melakukan ar-ramal? Otomatis ibu akan tertinggal. Ya kalau ibunya lemah, terpaksa antum tidak melakukan ar-ramal. Karena menemani ibu dan menjaganya hukumnya wajib, sementara ar-ramal hukumnya mustahab. Kalau bisa dia gabungkan sambil ibunya berjalan, ya, dia melakukan ar-ramal. Nah, dia lakukan. Kalau tidak mungkin, ya sudah, temani ibu, karena padanya terdapat pahala yang sangat besar. Jika wudu kita batal saat tawaf pada putaran ketiga, kemudian kita keluar sejenak untuk berwudu, apakah kita melakukan tawaf dari awal lagi, dari putaran pertama atau pada putaran ketiga? Jawabannya yang kedua, yaitu pada putaran ketiga, dilanjutkan. Tidak harus bermula dari awal lagi. Nah, ada pertanyaan lain terkait fadilah umrah yang kita dengar bahwa as-salawatul khams wa ramadhan ila ramadhan wal umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kabair, bahwa salat lima waktu, satu waktu kepada waktu yang lainnya, satu ramadhan kepada ramadhan berikutnya, satu Jumat kepada Jumat yang berikutnya, termasuk umrah, satu dengan umrah berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara dua waktu tadi. Pertanyaannya, apakah dosa-dosa yang mukaffarah akan dihapuskan dengan beberapa amalan tersebut adalah dosa-dosa saghair, dosa-dosa kecil, atau termasuk juga al-kabair, dosa-dosa besar? Terdapat dua pendapat ulama kita dalam hal ini. Jumhur atau mayoritas ulama, terkhusus di masa ini Imam Ibnu Baz, Imam Al-Utsaimin, Al-Allamah Al-Fauzan. Naam. Mereka berpendapat bahwa ini khusus untuk dosa kecil saja. Tidak untuk dosa-dosa besar. karena dosa-dosa besar menuntut adanya taubat secara khusus pada masing-masingnya. Nah, ini pendapat pertama. Dalilnya adalah hadis tersebut. Pada akhir hadis disebut idza ijtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar atau al-kabair dia berusaha menjauhinya dan meninggalkannya. Maka dengan itu dosa-dosa besar tidak termasuk yang dihapuskan dosanya dengan amalan-amalan soleh. Sehingga ayat innal hasanat yudhibna sayyiat, bahwa amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik itu akan menghapuskan amalan-amalan jelek, yakni saghair, dosa-dosa kecil. Begitu juga qauluhu ta'ala in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Ini sebagai dalil bagi mereka bahwa jika kalian meninggalkan segala dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang untuk melakukannya, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian, yakni dosa-dosa kecil. Pendapat kedua adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya dosa yang diampuni atau dihapuskan termasuk di dalamnya dosa-dosa besar. Namun kedua belah pihak sepakat, kapan akan dihapuskan dosa-dosa itu? Apabila si pelakunya berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Dia rajin melakukan sholat Jumat dari Jumat ke Jumat, dari haji ke haji, dari umroh ke umroh, dari Ramadan ke Ramadan. Namun masih melekat padanya dosa besar. Tidak ada upaya untuk menghentikan dirinya dari dosa-dosa besar tersebut. Entah itu dalam bentuk riba, dosa besarnya, atau dalam hal yang lainnya. Maka akan menjadi penghalang amalan soleh dan amal kebaikannya sebagai penghapus terhadap dosa-dosa dia. Karena dalam hadis tadi yang kita dengarkan, Rasul menyatakan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kabair, bahwa amalan-amalan tadi, salat Ramadan, puasa Ramadan, Jumat termasuk umrah, akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara masing-masingnya tadi, di antara kedua ibadah tersebut, apabila dihindarkan dosa-dosa besar. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan lainnya, namun akan dibahas insyaallah dalam pembahasan tentang larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang saat ihram bismillahi ta'ala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.